الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. طيب ومثله ومثله ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح إلى يحيى بن أبي كثير قال حدثنا زيد يعني ابن أبي سلام عن أبي سلام وهو زيد بن سلام عن أبي سلام نسبه إلى جده أنه حدثه عبد الرحمن بن عياش الحضرمي عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل قال اهتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة الحديث. Yang semisal dengan ini, apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sampai ke Yahya bin Abi Katsir. Haddatsana Zaid yani ibnu Abi Salam, Nabi Salam wa huwa Zaid bin Aslam ibnu Abi Salam nasabahu ila jaddihi, dinisbahkan ke ayah, ke kakeknya. Baik. أنه حدثه عبد الرحمن بن عياش الحضرمي عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل قال احتبس علينا رسول الله ذات غداة, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم احتبس يعني terlambat mendatangi kami di suatu malam. الحديث وهذا الحديث أخرجه الترمذي ونقل صحيح البخاري له. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dan beliau menukilkan tentang kesahihan al-Imam al-Bukhari terhadap hadis ini. Wahad yak tadi isbat as-sama. Ini menunjukkan dan mengharuskan isbat as-sama, ditetapkannya bahwa dari guru, dari murid terhadap gurunya mendengarkan hadis ini. Karena pembahasan kemarin, apakah murid ini mendengar langsung dari ayah dari gurunya atau tidak. Taib Yahya bin Abi Katsir, taib dari Yazid bin Salam, apakah mendengar langsung atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak mendengar langsung, sebagian lagi mendengar langsung. Taib. Ini murajih untuk pendapat yang kedua, bahwa Yahya bin Abi Katsir mendengar langsung dari gurunya, Yazid bin Salam. Fa'inda dirasati murajihatil qawli awal, maka ketika kita mempelajari, mencermati pendapat yang pertama bahwa Yahya bin Abi Katsir tidak mendengar dari Yazid bin Salam, ma dzakarahu al-Husain al-Muallim, apa yang disebutkan oleh Husain al-Muallim dan Muawiyah bin Salam, fala yaqtadi bihalin anna Yahya lam yasma' min Zaid. Taib, sama sekali tidak mengandungi makna bahwa Yahya bin Abi Katsir tidak mendengar dari Zaid. Faqahu akhadha kutub Zaid fala yu'ni annahu lam yasma' min. Maka kondisi ketika dia mengambil buku dari Zaid, bukan berarti dia tidak pernah mendengar daripadanya. La syama anna ma naqalahu Husain al-Mu'allim lam naqif ala sanadihi hatta natabayyana thubutu. Baik, thubut tahu. Apalagi mana kalau Husain, apa yang dinukilkan oleh Husain dari Al-Husain al-Muallim lam naqif ala sanadihi, juga kita tidak tahu sanadnya sampai kita bisa mempelajarinya. Baik. Apakah iya atau tidak? Hada min jihah. Ini dari satu sisi. Wa min jihatin ukhra, dari sisi yang lain, faqad yarwi Yahya min kitab Zaid ma sami'ahu min Zaid. Boleh jadi Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan dari Zaid dari kitabnya, terkadang juga meriwayatkannya langsung dari orangnya. Wa inna ma rawahu min kitabihi tatabbutan wa taharruzan min al-khata'i wa hadha mutah atau matah. Dan terkadang meriwayatkan dari kitabnya, terkadang juga meriwayatkan langsung dari orangnya. Kalau meriwayatkan dari kitabnya, tasabutan wa taharruzan, sebagai penguat, wa taharruzan minal khata, dan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam periwayatan, kan lebih enak membaca langsung dari kitab, karena yang namanya hafalan terkadang hilang dari ingatan kita. Wallahu a'lam, saat-saat kita sangat butuh untuk menghadirkannya, ternyata tidak muncul, tidak hadir dalam ingatan. Maka dengan meriwayatkannya dari kitab kan lebih selamat. Baik. Faqad sami'a Abu Sufyan Talha bin Nabi al-Iskab min Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, walakin rawaa anhu min kitabi Sulaiman al-Yashkuri ma thabata lahu sama'a. Innahu kana yahfadhu fala yaktub wa kana Sulaiman yaktub. Sebagai contoh, sami'a Abu Sufyan Talha bin Nabi al-Iskab min Jabir. Abu Sufyan yang bernama Talha bin Nafi al-Iskab mendengar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Walakin rawa'anhu min kitab Sulaiman al-Yashkuri. Akan tetapi Abu Sufyan Talha ini meriwayatkan dari Jabir melalui kitabnya Sulaiman al-Yashkuri. Ma thabata lahu sama'an. Yang sudah dia dengar juga langsung dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Li'annahu kana yahfadhu fala yaktub. Karena Abu Sufyan Talha bin Nabi ini tidak menulis, sementara Sulaiman menulis. Dia ambil kitabnya Sulaiman, lalu dia riwayatkan hadis yang diriwayatkannya dari Jabir. Barakallahu fikum. Sama-sama meriwayatkan, tapi Sulaiman menulis dan Abu Sufyan tidak menulis. Kemudian Abu Sufyan meminjamnya dari Sulaiman al-Yashkuri dan meriwayatkan hadis Jabir. Satu yang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Periwayatan minal kitabi la tamna'u thubut as-sama'. Periwayatan dari kitab tidaklah menghalangi kemungkinan bahwa dia telah mendengar langsung dari sang guru. Wallahu alam. Baik. Masyaallah. Wa yandari kita hadzal bab aidha, dan termasuk dalam pembahasan kita di bab ini adalah at-tahaqquq min thubuti wasf at-tadlisi ala man wusifa bihi min rijalis sanad. At-tahaqquq, betul-betul memastikan, min thubuti wasf at-tadlis, betul-betul sifat tadlis pada seseorang, ala man wusifa bihi min rijalis sanad. Memang ketika dikatakan si fulan mudallis, apakah betul-betul dia mudallis? Nah, ini harus dipastikan. At-tahaqquq min thubuti wasf at-tadlisi ala man wusifa bihi min rijalis sanad. Barakallahu fikum. Betulkah dia? Karena ini akan menjadi penentu untuk berikutnya. Lah, ketika seorang rawi dikatakan mudallis, disifati mudallis, maka tidak akan bisa diterima periwayatannya kecuali bitasrih. Jelas-jelas dia mengatakan aku mendengar dari si fulan, atau si fulan mengkhabarkannya kepadaku. Namanya tasrih. Kalau dia hanya mengatakan dari si fulan, oh tidak diterima. Karena boleh jadi dari si fulan tapi melewati orang lain. Barakallahu fikum. Betul dari si fulan tapi lewat orang lain. Boleh jadi satu orang atau dua orang sampai ke si fulan. Baik. Ini yang membedakan seorang rawi dia disifati dengan tadlis atau tidak. Akan berpengaruh besar nantinya pada penentuan sahih tidaknya satu hadis. Fabadu ruwati qad yakununa mimman wusifu bitadlisi ma'adami thubuti dhalika alaihim. Fabadu ruwati, sebagian rawi terkadang disifati dengan sifat tadlis, padahal tidaklah seperti itu adanya. Tidak benar, tidak betul sifat itu pada rawi tersebut. Fayajibu tahakub min hadhil mas'alah, maka wajib untuk dipastikan masalah ini. Aidan inda dirasa di tisalis sanad, juga dalam proses ittisalis sanad. Ini kan nyambungnya sanad atau tidak. Paham barakallahu fikum. Baik. Masya Allah. Yang keempat, barakallahu fikum. At-tahakuk yang pertama tadi, yang pertama dari awal, al-bahdu ittisalis sanad. Yang pertama thubutu sama kulli rawin, yang kedua thubutu sama man wusifa bitadlis, yang ketiga at-tahaqquq min sama'i man min adamihi fi man yushtabahu amruhu. Kemudian keempat at-tahaqquq min sama'il marfu'i itsbatan li mutlaqis sama'. At-tahaqquq min sama'il marfu' itsbatan li mutlaqis sama'. At-tahaqquq min sama'il marfu', memastikan sama'ul marfu' yang dirafakkan isbatan limutlaqis sama'. فبعض الرواة قد يسمعون من بعض الشيوخ شيئا من العلم سواء من الآثار أو من المقطوعات مما ليس فيها شيء مرفوع فتكون روايتهم المرفوع عنهم منقطعة. بارك الله فيكم. Hadis marfu ya, hadis yang diriwayatkan disampaikan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya بعض الرواة قد يسمعون من بعض الشيوخ. Sebagai contoh, seorang rawi mendengar dari sebagian gurunya, anggaplah di satu guru dia mendengar syai'an minal ilmi, sesuatu dari ilmu, minal athar, dari hadis-hadis atau athar, atau minal maqtu'at, dari ucapan tabi'in atau ucapan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, mimma laysa fiha syai'un min marfu', riwayatan-riwayatan diriwayatkan dari gurunya ini tidak ada yang marfu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma sampai hanya ke sahabat atau tabi'in. Fatakunu riwayatuhumul marfu'anhum munqati'ah. Maka ketika dinisbahkan, maka ketika dirafa'kan hadis ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya hadis itu hadis apa? Baik mauquf atau maqtu'. Barakallahu fiikum. Contohnya misal tadi. Contoh sama'ul Hasan al-Basri rahimahullah min Utsman bin Affan. Sama' yakni al-Hasan al-Basri mendengar dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu hadis. Baik. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fal Hasan al-Basri sami'a khutbata Utsman. Al-Hasan al-Basri mendengar khutbahnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Wallati fiha al-amru biqatlil kilabi wa dhabhil hamam. Baik, yang dalam khutbahnya ini Utsman radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing dan menyembelih, barakallahu fikum, al-hamam yakni merpati, burung merpati. Warawa Utsman radhiyallahu anhu naiman, wara Utsman radhiyallahu ta'ala anhu naiman, dan Al-Hasan al-Basri pernah melihat Utsman dalam kondisi tertidur. وهذا لقاء وسماع بمنزلة الرؤية المجردة. وهذا لقاء, pertemuan ini dan mendengarnya Al Hasan Basri dari Utsman, بمنزلة الرؤية المجردة, ini sama seperti sekedar melihat tok. والرواية المجردة لا تثبت سماعا صحيحا. والرؤية المجردة apa? والرؤية, dan melihat, sekedar melihat, لا تثبت سماعا صحيحا atau latus bitus samaan, tidaklah menetapkan, barakallahu fikum, bahwa dia mendengar. Faidah rawal Hasan an Utsman hadisan marfu'a. Nah ini, kita tahu Hasan hanya mendengar khutbahnya Utsman dan pernah melihat Utsman dalam kondisi tertidur. Ini sama seperti hanya sekedar melihat. Faidah rawal Hasan an Utsman hadisan marfu'a. Kalau Al-Hasan meriwayatkan dari Utsman hadis marfu', kana riwayatuhu anhu mursalah. Berarti riwayatannya siapa? Riwayatannya Al Hasan dari Utsman hadisnya mursalah, tidak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam takun mudallasah. Barakallahu fa inna syartat tajlis wa huwa thubutus sama' fi ghairi riwayatil mudallasah ghairu mutawaffar. Wa hala farqun lam yatba'hu lahu katsirun mimman atlaqat tajlis. Lam yatanabbah afwan. Wa hadha farqun lam yatanabbah lahu katsirun mimman atlaqat tadlis ala jama'atin min arwa. Fa usifa riwayatuhum am ba'dil masyahib bitadlis wa fi haqiqatil amr annaha mursalah. Hadis mursal. Barakallahu fikum. Dan ini tidaklah bisa disebut dengan tadlis. وقد فصلنا الكلام على الفرق بين التدليس والإرسال في غير موضع من كتابنا. Dan sungguh kami telah rinci pembahasan tentang perbedaan mana tadlis dan mana irsal di beberapa tempat dari kitab kami. Minha syarhuna ala nuzhatin nawar, syarah kita terhadap kitab nuzhatin nawar, wa syarhina ala al-mawqidah wa mudhakirati usulil hadis lilmubtadi'in fal yuraji'aha man arada al-istizadata fi hadihi al-mas'alah. maka silakan merujuk kepadanya bagi siapa yang pengen untuk menambah ilmu dan memperluas pengetahuan tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Fasama'ul Hasan an Utsman bi manzilati ru'yatil A'mash li Anas bin Malik. Maka sama'ul Hasan, mendengarnya Hasan dari Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, sama seperti ru'yanya Al-A'mash terhadap Anas. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran melihat Utsman, melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa huwa yusalli. Jadi Al-A'mash melihat Anas bin Malik dalam kondisi salat. Walam yakul ahadu min ahli al-ilmi anna riwayat Al-A'mash an Anas mudallasa. Dan tidak ada seorang di antara para ulama yang meriwayatkan, yang mengatakan bahwa riwayatan Al-A'mash dari Anas itu mudallasa. Wa inna ma wasafuha bil irsal. Barakallahu fikum. Mereka menyifatkannya dengan irsal karena Al-A'mash tidak pernah mendengar dari siapa? Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hanya pernah melihat tapi tidak mendengar hadisnya. Wa dzakarahu Ibnu Abi Hatim fil Marasil, dan disebutkan disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Marasil tentang kondisi ini, yakni Al-A'mash an Anas bin Malik. Wa dzakara riwayatahu an Anas. Wa kalam Ibnu Madini fihi Al-A'mash lam yasma' min Anas bin Malik inna ma ra'ahu ru'yatan bi Makkah yusalli khalfal maqam. Baik. Jelas bahwa Al-Imam Al-A'mash, yakni Sulaiman bin Mihran, tidak pernah mendengar dari Anas bin Malik satu hadis pun. Cuma dia pernah melihat Anas salat di Makkah pas salat di belakang makam Ibrahim. Wa ba'dur ruwati yaqauna fi naw'in hadi min anwa'it tadlis. Sebagian rawi terjerumus pada jenis dari naw'un hadi min anwa'it tadlis, wa huwa ayyakula akhbarana fulanun fi kitabihi wa la yakun lahu minhu sama'un aw ijazah. Barakallahu fiik. Ini tadlis. InsyaAllah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Intinya barakallahu fikum, dipastikan apakah hadis ini marfu atau tidak. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.